Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita tauhid masih di bab yang ke-14. Bab yang ke-14, babun minasyirki ayyastagitha bighairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk kesyirikan seseorang yang beristighathah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Istighathah maknanya adalah talabul ghauth, meminta pertolongan ketika ditimpa musibah atau dalam kondisi genting. Istighathah. Maka istighathah bagian dari doa. Jadi kita masih dalam bab yang menjelaskan kepada kita tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kenapa syirik? Karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan Nabi SAW dengan tegas mengatakan, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Dalam hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala, kata Nabi SAW, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau atau menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah sama sekali, dia disebut mustakbirun kafirun. Orang yang menyombongkan diri lagi kafir. Berarti enggak mau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah musyrik. Orang musyrik, menduakan Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Adapun yang ketiga, orang yang berdoa hanya kepada Allah, inilah mukminun muwahhidun, orang beriman yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa hanya kepada Allah yang satu saja. Karena dia mengetahui doa itu adalah ibadah, maka mempersembahkan ibadah doa kepada selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Iya. Jemaah sekalian, kita sudah membahas 4 dalil dari bab ini. Kalau tidak salah, 4-4-nya itu kita bahas semua di kajian online. Yang belum atau tidak sempat ikut, mungkin bisa mendengarkan rekamannya. Jadi, 2 pertemuan sudah dalam bab ini. Pertemuan pertama membahas dalil pertama dan kedua. Pertemuan yang kedua membahas dalil ketiga dan keempat. Maka pada kesempatan ini, insyaAllah ta'ala, kita akan memasuki dalil yang kelima. Dalil yang kelima dari bab ini. Baik. Penulis Kitabu Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Azza wa Jalla, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Maka siapakah yang dapat mengabulkan doanya orang yang kesusahan apabila dia berdoa kepadanya, dan dapat menghilangkan keburukan itu dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi? Tentu hanya Allah Azza wa Jalla yang melakukannya. A ilahum ma'allah, kalau begitu, adakah yang pantas disembah bersama dengan Allah? Ini pertanyaan bukan untuk minta jawaban, tapi untuk mengingkari bahwa kalau begitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Qalilam ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengingat atau mengambil pelajaran. Surat An-Naml ayat ke-62. Inilah jemaah sekalian dalil yang kelima dari bab yang ke-14. Bab yang menjelaskan kepada kita kesyirikan orang yang berdoa atau beristighathah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini? Pelajaran yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita termasuk syirik orang yang beristighathah atau berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Termasuk syirik orang yang berdoa kepada selain Allah, yang beristighathah, meminta pertolongan dalam kondisi genting, dalam keadaan darurat kepada selain Allah. Dalam hal apa? Dalam hal yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana jemaah sekalian, di awal bab ini dan juga di bab sebelumnya telah kita jelaskan, memohon sesuatu kepada selain Allah itu adalah syirik apabila makhluk tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, orangnya masih hidup. Orangnya masih hidup. Iya. Yang kedua, orangnya hadir. Hadir dalam artian kita bisa berkomunikasi secara wajar dengannya. Yang ketiga, permintaan tersebut bukan sesuatu yang hanya Allah saja mampu melakukannya. Kalau kita minta sesuatu yang hanya mampu dilakukan Allah kepada selain Allah, maka itu adalah syirik besar. Jadi, inilah faedah yang bisa kita petik dari ayat ini yang pertama. Ayat ini menjelaskan kepada kita termasuk syirik orang yang berdoa memohon kepada selain Allah atau beristighatsah kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti meminta dihilangkan bencana alam. Siapa yang bisa mencegah dan menghilangkan bencana alam? Tidak ada kecuali Allah Azza wa Jalla. dan lain sebagainya yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka memintanya dari selain Allah adalah termasuk kesyirikan. Baik. Jemaah sekalian, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita di antara sifat rububiyah Allah yang harus kita tauhidkan Allah padanya, yaitu meyakini hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menghilangkan segala kesusahan. Meyakini hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menghilangkan kesusahan. Oleh karena itu, termasuk syirik juga kalau kita meyakini sifat ini ada pada selain Allah. Termasuk syirik juga sekedar kita meyakini sifat seperti ini ada kepada selain Allah. Tapi itu bukan syirik dalam doa, namun syirik dalam rububiyah. Kalau berdoa kepada selain Allah, itu syirik dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Kalau meyakini selain Allah ada yang maha mampu menghilangkan segala kesusahan manusia, maka itu syirik dalam rububiyah. Maka jemaah sekalian, seringkali orang yang berdoa kepada selain Allah karena memang dalam dirinya ada keyakinan itu. Ada keyakinan bahwa makhluk yang kepadanya dia tujukan doanya memang maha mampu menghilangkan kesusahannya. Jadi dia bukan hanya satu syirik sebenarnya. Ada dua syirik yang dia lakukan. Syirik dalam uluhiyah dan syirik dalam rububiyah. Bahkan bisa jadi juga syirik dalam al-asma wa sifat. Contohnya gimana? Dia meyakini makhluk yang kepadanya dia berdoa itu maha mendengar. Jadi dia dimanapun, walaupun orangnya jauh, dia panjatkan doa, dia yakin bisa mendengarkan doanya. Atau maha mengetahui keadaannya. Atau bahkan orang yang sudah wafat, sudah dikubur, dikuburnya pun bukan di negerinya. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana beliau dikubur? Pokoknya di Arab. Yang jelas bukan di Indonesia. Banyak yang mengatakan di Irak, di Baghdad. Yang jelas di Arab. Kalau seseorang berdoa kepada beliau, padahal orang itu ada di Indonesia. Atau gak usah jauh-jauh lah. Orang di Jakarta, Wali Songo dikubur di Jawa misalkan. Jadi seakan-akan dia meyakini para wali itu juga seperti Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui apa yang dia lakukan. Maka ini juga tambahan kesyirikan yang lain, yaitu syirik dalam al-asma wa sifat. Iya. Jadi orang yang berdoa kepada selain Allah bukan hanya satu syirik. Bisa jadi berbagai macam kesyirikan dia lakukan, baik dalam perbuatan maupun dalam keyakinan. Amalan anggota tubuh maupun amalan hati. Iya. Maka ayat yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita. Hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mampu menghilangkan segala kesusahan. Oleh karena itu, tercabang pelajaran berikutnya, termasuk syirik kalau kita meyakini ada selain Allah yang maha mampu menghilangkan kesusahan. Begitu pula jemaah sekalian, tercabang pelajaran berikutnya, termasuk syirik kalau kita bertawakal, bergantung hati kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini juga bentuk syirik yang lain dalam ibadah, yaitu tawakal. Dan umumnya orang yang berdoa kepada para wali atau kepada selain Allah juga ada tawakalnya kepada selain Allah. Ini kalau begitu bentuk syirik yang keempat. Yang pertama tadi berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, meyakini ada selain Allah yang maha mampu menghilangkan segala kesusahan. Yang ketiga, ada selain Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui dia sedang berdoa. Yang keempat, bertawakalnya dia, bergantung hatinya dia kepada selain Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita, tidak ada yang pantas kita bergantung kepadanya kecuali Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang menghilangkan segala kesusahan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, bertawakal kepada Allah adalah termasuk sebesar-besarnya sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Subhanallah. Kita belum berdoa saja, baru sekedar bertawakal, itu sudah termasuk sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan Allah telah berjanji, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Iya. Jadi jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini juga terkandung pelajaran tentang sebab-sebab dikabulkannya doa. Sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, seseorang hanya berdoa kepada Allah. Seseorang hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, doa disertai dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seorang berdoa kepada Allah, tapi hatinya malah bergantung kepada selain Allah. Termasuk jemaah sekalian, yang perlu saya ingatkan, dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, boleh kita minta tolong kepada makhluk. Seperti kita dikejar-kejar perampok misalkan, boleh kita minta tolong polisi. Karena polisi mampu menolong kita. Bukan sesuatu yang hanya Allah saja mampu menolong kita. Tapi ingat, polisi itu hanya sebab. Polisi hanya sebab. Pada hakikatnya yang menolong kita hanyalah Allah. Oleh karena itu, jangan hati kita bergantung kepada polisi. Jangan hati kita bergantung kepada polisi. Bergantunglah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tetap meyakini Allah yang menolong kita, polisi itu hanyalah sebab. Kemudian jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan sebab dikabulkannya doa yang lain adalah ketika hamba semakin susah keadaannya. Jemaah sekalian, para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita semakin sulit keadaan seseorang, maka semakin dekat dia kepada pengabulan doa. Karena biasanya orang seperti itu lebih sungguh-sungguh dia berdoa. Makin sungguh-sungguh seseorang itu berdoa, maka makin dekat dia kepada pengabulan doa. Makanya jemaah sekalian, sungguh celaka seseorang dalam kondisi genting, dalam kondisi terdesak, dia malah berdoa kepada selain Allah. Ketahuilah jemaah sekalian, kalau ada orang mengaku muslim sekalipun dalam kondisi genting, dalam kondisi terdesak, ditimpa musibah, ditimpa bahaya, dia masih juga berdoa kepada selain Allah, maka orang musyrik dahulu lebih baik daripada dia. Orang musyrik dahulu lebih baik daripada dia. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut yang sering kita sampaikan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka naik kapal, mereka takut tenggelam, mereka dihempas oleh ombak, apa yang mereka lakukan? دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Ini yang dilakukan orang musyrik dahulu. Mereka lupakan semua berhala mereka. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, mereka kembali mempersekutukan Allah. Sebenarnya makna ayat ini sama juga. Ayat ini sedang berbicara tentang orang-orang musyrik. Ketika kondisi susah, mereka berdoa hanya kepada Allah. Tapi setelah itu, kalau sudah Allah selamatkan, sudah dalam kondisi lapang, mereka kembali mempersekutukan Allah. Dan ayat semisal ini sangat banyak. Ayat semisal ini sangat banyak. Di antaranya juga, surat An-Nahl ayat 53-54. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila kalian ditimpa bahaya, maka hanya kepada Allah saja kalian memohon pertolongan. Ini kondisi orang musyrik. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang kondisi orang musyrik dahulu. Thumma idza kashafad durra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Kemudian apabila Allah telah menghilangkan kemudaratan itu dari kalian, maka tiba-tiba di antara kalian ada yang mempersekutukan kembali Rob mereka. Jadi jemaah sekalian, masih banyak ayat seperti ini berbicara tentang kondisi orang musyrik jahiliyah dahulu. Mereka mempersekutukan Allah hanya dalam kondisi lapang. Tapi dalam kondisi bahaya, dalam keadaan genting, mereka mentauhidkan Allah, mereka berdoa hanya kepada Allah, mereka tinggalkan semua berhala-berhala mereka. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini, dalam keadaan genting sekalipun, dia masih berdoa kepada selain Allah. Dia masih berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Iya. Padahal jemaah sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita, hamba semakin genting keadaannya, kemudian dia berdoa kepada Allah, maka semakin dekat dia kepada pengabulan. Oleh karena itu, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita, segenting apapun keadaan kita, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Makin susah, makin dekat kepada pertolongan Allah, kalau kita bertawakal kepadanya, kalau kita berdoa kepadanya. Para ulama juga menjelaskan, termasuk sebab dikabulkannya doa yang terkandung dalam ayat ini adalah mengikhlaskan doa itu hanya kepada Allah. Tidak berdoa sedikit pun kepada selain Allah. Mengikhlaskan, memurnikan doa itu hanya untuk Allah semata-mata. Maka itu adalah sebab dikabulkannya doa. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah orang-orang musyrik dahulu, di antara mereka ada yang masih mengakui tauhid rububiyah. Yaitu dalam kondisi susah mereka yakin hanya Allah yang bisa menolong. Bahkan mereka pun ketika itu mentauhidkan Allah bukan hanya dalam rububiyah, tapi juga dalam uluhiyah. Mereka berdoa saat itu hanya kepada Allah dalam kondisi susah. Begitu pula dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang musyrik meyakini Allah yang menjadikan mereka khalifah di muka bumi. Apa yang dimaksud khalifah di muka bumi? Generasi yang menggantikan generasi sebelumnya. Al-khulafa itu artinya para pengganti. Al-khulafa jamak daripada khalifah, artinya pengganti. Oleh karena itu, para pemimpin Islam disebut khalifah. Bagaimana ceritanya sampai pemimpin Islam disebut khalifah? Karena pemimpin Islam pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat disebut khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu awal penamaan kenapa pemimpin Islam disebut khalifah. Karena pemimpin Islam yang pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diberi gelar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Umar. Umar awalnya bergelar khalifatu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat melihat ini akan makin panjang jadinya. Lalu akhirnya mereka mengusulkan Umar bergelar dengan apa? Amirul Mukminin. Jadi awal gelar Amirul Mukminin itu sejak masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau disebut juga khalifah, disebut juga Amirul Mukminin. Iya. Jadi makna khalifah adalah pengganti. Kita adalah pengganti generasi sebelumnya. Siapa yang menjadikan kita menggantikan generasi sebelumnya atau yang menciptakan kita? Tentunya Allah Azza wa Jalla. Dan ayat ini sedang menyatakan kepada orang musyrik, itulah keyakinan mereka. Kalian meyakini Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menjadikan kalian pengganti generasi sebelumnya. Artinya mereka imani itu. Mereka imani itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, dua hal yang perlu saya ingatkan. Pertama, kalau kita meyakini Allah itu ada, Allah itu sang pencipta, Allah itu yang maha mampu menolong kita, sampai di situ saja, keyakinan kita belum berbeda dengan musyrikin jahiliyah. Belum beda, masih sama. Apalagi kalau kita tafsirkan la ilaha illallah dengan penafsiran itu, yaitu penafsiran ahlul kalam, mereka mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau begitu penafsirannya, maka orang musyrik jahiliyah sudah muslim dong. Karena mereka meyakini Allah dialah, hanya dia sang pencipta. Kenyataannya tidak. Nabi SAW masih mengajak mereka beriman kepada la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, komunis lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah masih percaya Allah itu ada, bahkan percaya Allah itu sang pencipta. Tapi komunis gak percaya sama sekali. Gak percaya sama sekali adanya Allah Azza wa Jalla. Juga tidak percaya dengan hari pembalasan yang mana Allah akan membalas perbuatan-perbuatan hamba. Oleh karena itu, mereka anggap nyawa manusia itu seperti nyawa nyamuk saja. Enggak ada pembalasannya nanti kita membunuh manusia, na'udzubillah. Mereka enggak percaya kepada Allah, enggak percaya pembalasan Allah. Jadi nyawa harga bagi mereka. Jadi jemaah sekalian, tidak diragukan lagi komunisme itu adalah kekufuran. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama juga sepakat, seorang muslim yang berpaham komunis menjadi murtad, kafir keluar dari Islam. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Baru membenarkan komunisme. Belum dia berusaha membangkitkan kembali partai komunis. Dia baru mengatakan, mereka enggak salah. Dia sudah kafir, murtad, keluar dari Islam. Apalagi dia punya usaha untuk membangkitkan partai komunis atau negara komunis. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, orang musyrik jahiliyah lebih mending daripada komunis zaman ini. Karena mereka masih percaya kepada Allah, bahkan meyakini Allah pencipta. Di ayat-ayat yang lain yang sudah sering kita sampaikan, mereka juga meyakini Allah yang maha mampu memberikan rezeki kepada mereka, memberi manfaat dan menimpakan mudarat. Di ayat ini juga Allah mengatakan, mereka meyakini Allah yang maha mampu menghilangkan kesusahan mereka. Maka mereka lebih baik daripada orang-orang komunis. Yang lebih baik daripada komunis saja sudah kafir. Apalagi komunis itu sendiri. Iya. Pelajaran berikutnya, ayat ini juga menjelaskan kepada kita metode dakwah Al-Quran, metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdalil dengan tauhid rububiyah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Tapi ini hanya bisa kita berdakwah kepada orang yang sudah yakin kepada rububiyah. Dia yakin Allah itu pencipta, dia yakin Allah itu yang memberi rezeki, Allah yang maha mampu menolong. Ya tinggal kita katakan, kalau begitu, kenapa kamu masih menyembah kepada selain Allah? Ya kalau berdakwah kepada komunis ya enggak bisa. Dia enggak yakin Allah itu ada malah. Enggak bisa kita berdakwah kepadanya, mengajak dia menyembah kepada Allah sampai dia yakin dulu Allah itu ada. Sampai dia yakin dulu Allah itu ada. Bahkan jemaah sekalian, ayat ini juga memberi pelajaran. Allah itu ada dari dua sisi. Ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita. Allah itu ada dengan dua bukti. Dengan dua bukti. Yang pertama, bukti panca indera atau dalil panca indera. Yang kedua, dalil fitrah. Dalil fitrah. Yang pertama, dalil panca indera. Dalil panca indera yang membuktikan adanya Allah itu ada dua. Minimalnya ada dua. Yang pertama adalah kita mendengarkan dan menyaksikan mukjizat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Ini dalil panca indera bahwa Allah itu ada. Kita mendengarkan dan melihat mukjizat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam yang kita dengarkan dalam Al-Qur'an. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizat Nabi Isa alaihissalam dan lain-lain. Yang kita lihat, yang kita bisa saksikan sampai hari ini, mukjizat apa jemaah sekalian? Mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quranul Karim. Ini kita saksikan luar biasa. Satu huruf pun tidak ada yang berubah. Seperti dia datang, seperti diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaga. Dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan satu ayat saja seperti Al-Quran, apalagi satu surat. Ini bukti adanya Allah. Kemudian bukti yang kedua, bukti panca indera yang kedua, yang menunjukkan adanya Allah adalah kita menyaksikan dan mendengarkan, bahkan merasakan sendiri pengabulan doa. Inilah yang terkandung dalam ayat ini. Allah mengabulkan doa orang yang kesusahan. Kita lihat, kita saksikan, bahkan kita sendiri sering merasakannya. Kita berdoa kepada Allah, dan Allah mengabulkan doa kita. Ini adalah bukti panca indera yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, dalil fitrah. Dalil fitrah. Jemaah sekalian, adanya Allah itu fitrah manusia. Memang Allah ciptakan hati kita dalam keadaan beriman adanya Allah. Makanya, orang-orang yang kafir kepada Allah sekalipun, dalam kondisi susah, mereka berdoa kepada Allah. Karena itu fitrah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang musyrik kembali kepada fitrahnya. Dalam kondisi susah. Kalau dalam kondisi lapang, dia menyombongkan diri. Tapi dalam kondisi susah, tidak ada jalan kecuali kembali kepada fitrah. Dan ini juga, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah." Setiap anak lahir di atas fitrah. Maksudnya beriman kepada Allah. Muslim. Fa'abawahu yuhawwidani, au yunassirani, au yumajjisani. Yang merubahnya adalah kedua orang tuanya. Atau lingkungannya. Atau gangguan dan godaan setan. Menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi, atau Komunis, ateis, dan lain-lain. Iya. Dan lengkapnya jemaah sekalian, bacalah kitab Thalathatul Usul, Syarah Thalathatul Usul, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam pembahasan rukun iman. Rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah, mencakup keimanan kepada empat perkara. Beriman kepada adanya Allah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah. Ketika menjelaskan beriman kepada adanya Allah, maka di situ beliau jelaskan ada empat dalil yang menjelaskan atau membuktikan adanya Allah. Dalil fitrah, dalil panca indera, dalil akal sehat, dan dalil syar'i. Contoh dalil akal sehat sangat banyak jemaah sekalian. Contoh dalil akal sehat adanya alam ini. Tidak mungkin ada dengan sendirinya kecuali ada Allah yang menciptakan. Enggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu akal sehat. Adapun dalil syar'i ya tidak perlu ditanyakan lagi. Semua dalil syar'i mengajarkan kepada kita adanya sang pencipta. Jadi semuanya empat dalil yang membuktikan adanya Allah. Fitrah, panca indera, akal sehat, dan syariat. Jadi komunis itu lebih dahsyat kekufurannya daripada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini juga, bahwasannya kebaikan dan keburukan adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Maka mudah saja Allah menghilangkan keburukan dari kita. Karena memang itu takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, khususnya kita di masa-masa ini, kita menghadapi COVID-19, sesuatu yang menyusahkan kita, maka hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakal kepadanya, dan meyakini Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkan doa kita. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari ayat ini, ayat ini menunjukkan kepada kita berpaling dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, berpaling dari mentauhidkan Allah, menunjukkan hilangnya akal seseorang. Hilangnya akal seseorang ketika dia menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Pelajaran ini bisa kita petik dari akhir ayat. Bisa kita petik dari akhir ayat. Qalilam ma tadhakkarun. Sangat sedikit kalian mengingat. Kalian berpikir, kalian memetik pelajaran dengan akal kalian. Sangat sedikit. Ini bukan sedikit, tapi sangat sedikit. Karena ma di situ disebut ma zaidah, yang maknanya litakid, untuk menekankan. Kalau kita terjemahkan, artinya sangat sedikit. Ini ucapan Allah terhadap orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah. Sangat sedikit kalian gunakan akal sehat kalian. Sangat sedikit kalian berpikir. Maka para ulama mengatakan, ayat ini menunjukkan orang yang menyembah kepada selain Allah adalah orang yang hilang akal sama sekali. Dia tidak gunakan akal sehatnya. Dia tidak gunakan akal sehatnya. Dan dia adalah makhluk yang paling bodoh. Dia adalah makhluk yang paling bodoh. Karena dia menyembah sesuatu yang lemah. Sesuatu yang tidak bisa memberi apa-apa kepadanya. Tidak bisa menolongnya, tidak pula bisa menghukumnya, menimpakan bahaya kepadanya. Itulah makhluk yang paling bodoh, yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang berakal adalah orang yang mentauhidkan Allah, dan orang yang tunduk patuh kepada syariat Allah. Sebagaimana juga pernah kita bahas di bab yang pertama, pembahasan tentang 10 wasiat Allah Azza wa Jalla. Di dalam rangkaian 10 ayat tentang wasiat Allah Azza wa Jalla, maka Allah mengatakan, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Demikianlah diwasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Artinya kalau kalian mengikuti wasiat-wasiat Allah, kalian adalah orang yang berakal. Kalau tidak, maka tidak. Jadi jemaah sekalian, Islam adalah agama yang sesuai dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, maka kita pasti akan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Makanya jangan heran Kalau orang-orang yang masuk Islam itu umumnya orang yang cerdas. Umumnya orang yang pintar, orang yang cerdas. Dan ini juga cara Nabi SAW ketika mendakwahi sebagian sahabat. Yang beliau lihat sebenarnya dia cerdas, tapi kenapa dia masih kafir? Seperti jemaah sekalian, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ini panglima perang yang sangat cerdas sekali, pintar. Ketika beliau masih kafir, maka Nabi SAW mengatakan, orang cerdas seperti dia, kok bisa gak masuk Islam? Mendengar kalimat ini, itu yang membuat Khalid semakin pingin masuk Islam. Padahal ayahnya dibunuh oleh kaum muslimin. Dia dendam, awalnya dendam luar biasa. Ayahnya termasuk yang mati dalam peperangan melawan kaum muslimin. Tapi karena dia cerdas, dia pintar, dia kemudian masuk Islam. Iya. Inilah hakikat orang yang berakal, hakikat orang yang cerdas, yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Jemaah sekalian, tinggal satu dalil lagi dalam bab ini, insyaallah kita bahas lebih cepat. Wa rawat Tabrani bi isnadihi, qala rahimahullah At-Tabrani, yaitu Imam Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani, penulis kitab Mu'jam. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya, dan sanadnya ini sampai kepada sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Annahu kana fi zamanin Nabiy sallallahu alaihi wasallam munafikun. Bahwasanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Yu'dhil mu'minin, yang suka menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, maka sebagian kaum muslimin berkata, kumu bina nastaghitsu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Bangkitlah kita bersama-sama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighatsah kepada beliau dari orang munafik ini. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku, beristighatsah itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir di dalam bab ini, bab yang berbicara tentang istighatsah. Hanya saja hadis ini sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama menganggap hadis ini lemah. Oleh karena itu, hadis ini hanyalah dijadikan sebagai pendukung saja, bukan dalil utama. Dalil utama dari Al-Quranul Karim, bahkan bukan sekedar dari hadis, tapi dari Al-Quranul Karim. 5 ayat sebelumnya semuanya dari Al-Quran, atau 5 dalil sebelumnya semuanya dari Al-Quran. Dalil yang ke-6 dari As-Sunnah. Sebagian ulama melemahkan hadis ini, walaupun maknanya sahih, maknanya benar. Mari kita lihat pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang maknanya benar karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Jadi maknanya benar bukan karena hadis ini dhaif, tapi karena didukung oleh dalil-dalil yang lain. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, tidak boleh beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bolehnya apabila itu sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, selain beliau lebih tidak pantas lagi, lebih tidak boleh lagi. Insyaallah taala akan datang bab yang lain yang akan menjelaskan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa, makhluk seperti kita yang tidak pantas dipersekutukan dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun beliau adalah seorang nabi dan rasul yang harus kita muliakan, yang harus kita cintai melebihi seluruh makhluk, Tapi tetap saja beliau manusia biasa sama seperti kita yang tidak pantas diduakan dengan Allah. Tepat bab setelah ini. Jadi bab setelah ini insyaAllah ada dalil-dalil yang berbicara bahwa Nabi SAW makhluk yang paling mulia, tapi tetap saja beliau masih makhluk yang tidak punya sifat Allah sedikit pun, tidak boleh disamakan dengan Allah. Maka di sini tercabang pelajaran penting, apabila Rasulullah SAW tidak pantas disamakan dengan Allah, maka selain beliau lebih tidak pantas lagi. Para nabi yang lain, ataupun para wali, ataupun malaikat, lebih tidak pantas lagi. Kenapa? Karena Nabi SAW lebih mulia daripada mereka semuanya. Iya. Pelajaran yang kedua, di dalam hadis ini terkandung pelajaran yang sangat penting sekali. Yaitu, bimbingan Nabi SAW untuk beradab dalam memilih kata-kata atau berucap. Agar kita beradab dalam berucap. Maksudnya apa? Janganlah kita berucap sesuatu yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Inilah jemaah sekalian hakikat yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Hakikat yang dilarang. Karena di sini sahabat meminta sesuatu yang mampu dilakukan oleh Nabi SAW. Yaitu apa? Menindak orang munafik tersebut. Karena Nabi SAW pemimpin. Penguasa yang punya kekuatan. Itulah sebabnya muncul orang munafik. Karena umat Islam sedang kuat. Dulu di Mekah, ketika umat Islam lemah, ya gak ada orang munafik. Ketika umat Islam sudah punya kekuatan di Madinah, baru muncul orang munafik. Kenapa? Karena dia takut mengaku sebagai orang kafir. Sebab umat Islam punya kekuatan. Maka sahabat meminta untuk menindak orang munafik ini bukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Nabi SAW. Atau bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah. Tapi kenapa Nabi SAW menolak? Ada dua sebab jemaah sekalian yang disebutkan para ulama. Kenapa Nabi SAW menolak? Sebab yang pertama untuk menghindari fitnah. Untuk menghindari fitnah. Fitnah apa? Di antaranya kalau Nabi SAW menghukum mati, membunuh orang munafik di kota Madinah, terutama gembongnya, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, maka Rasulullah SAW khawatir memunculkan mudarat yang lebih besar. Rasulullah SAW khawatir memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat itu? Kata Nabi SAW, agar orang-orang di luar Islam tidak mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwasannya Muhammad membunuh para sahabatnya. Ini mudarat besar. Siapa lagi yang mau masuk Islam? Sahabatnya sendiri saja dia bunuh. Kan orang-orang di luar Islam gak ngerti mereka itu munafik. Mereka melihat munafik ini berpenampilan Islam. Mereka gak bisa bedakan mana muslim asli, mana munafik. Maka jemaah sekalian, dari sini kita bisa memetik pelajaran penting. Dari hadis ini maupun hadis yang berbicara tentang sikap Nabi SAW terhadap orang munafik, kita bisa memetik pelajaran penting. Apa itu? Apabila di hadapan kita ada dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan. Walaupun dua-duanya mudarat besar, tapi tingkatannya berbeda. Yang satu lebih parah. Yang lebih parah itu ditinggalkan, dihindarkan. Jadi terpaksa kita ambil mudarat tersebut. Iya. Jadi Nabi SAW punya dua pilihan. Pertama, menghukum mati orang-orang munafik. Dan jemaah sekalian, ketika tidak dihukum mati, bahaya mereka kepada Islam sangat besar. Luar biasa. Orang munafik itu luar biasa bahayanya kepada Islam. Bahkan bisa jadi lebih berbahaya daripada orang kafir yang jelas-jelas kafir. Karena dia musuh dalam selimut. Lebih berbahaya kan? Musuh dalam selimut. Daripada musuh yang jelas-jelas kita lihat. Tetapi, kalau Nabi SAW menghukum mereka, akan muncul mudarat yang lebih besar. Yaitu, orang-orang tidak ada lagi yang berani masuk Islam. Itu mudarat lebih besar lagi. Orang-orang terhalang dari hidayah. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil mudarat yang lebih kecil agar terhindar dari mudarat yang lebih besar. Ini kaidah syariat. Ini adalah kaidah syariat. Iya. Ada juga fitnah yang lain yang beliau khawatirkan. Orang-orang yang sudah masuk Islam malah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukum mati orang-orang munafik, maka bisa jadi keluarga mereka yang sudah masuk Islam akan marah dan mengatakan, kok Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh sesama muslim? Mereka tidak menyadari bahwa yang dibunuh adalah orang-orang munafik. Baik. Ini sebab yang pertama, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak permintaan mereka? Karena ada hukum khusus bagi orang-orang munafik tersebut. Membiarkan itu lebih kecil mudaratnya daripada menghukum mereka. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mengajarkan kepada para sahabat beradab dalam memilih kata-kata, dalam mengucapkan, yaitu hindari pengucapan atau kata-kata yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Antara Allah dengan makhluk. Kalau diucapkan oleh makhluk istighosah, itu hanya pantas kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak diucapkan kepada selain Allah. Itulah makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billah. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Istighatsah itu hanya kepada Allah. Maksudnya kalau mau minta tolong kepadaku, jangan gunakan kata istighatsah. Gunakan yang lain. Makhluk mengucap pantas kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian jemaah sekalian, tercabang dari sini sebuah pelajaran yang sangat penting sekali, yaitu saddu turuq al-mufdiyah ila syirki. Para ulama mengatakan dalam hadis ini terkandung pelajaran kewajiban kita menutup yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Sehingga kita harus menghindari kata-kata ataupun perbuatan yang di dalamnya mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Ini pelajaran yang sangat penting yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini. Kewajiban menutup pintu. Insyaallah ta'ala nanti juga akan datang bab-bab yang sangat banyak. Bagaimana usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup semua yang bisa menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan. Ya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bersabar, kewajiban bersabar dalam menghadapi gangguan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini oleh para sahabat, mereka disakiti. Di antaranya disakiti oleh orang-orang munafik. Ini luar biasa kalau kita baca sejarah, luar biasa. Orang-orang munafik menyakiti kaum muslimin. Mereka yang menyebarkan hadithul ifki, kisah berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha. Nanti bisa dibaca di surat An-Nur. Surat An-Nur itu diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan bersihnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan mereka. Sampai ada sebagian kecil kaum muslimin yang termakan dengan ucapan mereka. Subhanallah. Begitu pula di kondisi-kondisi genting dalam perjalanan menuju jihad, menuju peperangan di jalan Allah, tiba-tiba mereka membelot di tengah jalan. Ini kan sangat berbahaya, melemahkan kaum muslimin. Itu yang mereka inginkan, supaya kaum muslimin patah semangat dan orang-orang kafir lebih semangat karena pasukan Islam berkurang. Pernah dalam satu peperangan sampai 300 orang lebih meninggalkan kaum muslimin yang menuju peperangan jihad di jalan Allah. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya, maka jemaah sekalian, para sahabat kesabaran. Karena itu termasuk ibadah dan karena itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla yang pasti kita hadapi di jalan Allah. Jadi para nabi sekalipun menghadapi hal tersebut, maka para sahabat juga menghadapi, begitu pula kita. Oleh karena itu, harus kita hadapi dengan kesabaran. Dan bersabar menghadapi itu semuanya, termasuk sebab Allah memberikan pertolongan. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Al-An'am ayat 34. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Dan sungguh, wahai Muhammad, para rasul sebelum engkau telah didustakan juga. Ini peringatan Allah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau juga bersabar. Allah kabarkan kepada beliau, sungguh para rasul sebelum engkau juga telah didustakan dan disakiti di jalan Allah. Fa'u, maka mereka pun bersabar. Ala ma kudzibu wa udzu, atas kedustaan kaum mereka dan tersakitinya mereka di jalan Allah. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi jemaah sekalian, butuh kesabaran. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, dhammun nifaq, celaan terhadap kemunafikan. Celaan terhadap kemunafikan. Kemunafikan jemaah sekalian sangat berbahaya terhadap Islam dan terhadap kaum muslimin. Maka dalam hadis ini kita bisa memetik pelajaran. Orang yang memiliki sifat kemunafikan, dia akan menyakiti kaum muslimin. Dia akan menyakiti kaum muslimin. Oleh karena itu juga hadis ini memberi peringatan kepada kita, memberi pelajaran penting. Jangan kita menyakiti kaum muslimin. Karena sifat menyakiti kaum muslimin adalah sifatnya orang-orang munafik. Hati-hati jemaah sekalian. Ini pelajaran bagi kita. Jangan kita menyakiti kaum muslimin. Karena menyakiti kaum muslimin adalah sifatnya orang-orang munafik. Hanya saja jemaah sekalian, perlu kita pahami kemunafikan itu ada dua. Nifak akbar dan nifak asgar. Apa artinya nifak akbar? Kemunafikan besar. Menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Itu kemunafikan besar. Pelakunya kafir. Dia bukan muslim. Bahkan dia lebih berbahaya daripada orang kafir yang jelas-jelas kafir. Makanya jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, di awal-awal Al-Quran, di surat Al-Baqarah bagian awal, Allah menjelaskan 4 sifat orang beriman. Mulai dari ayat yang kedua sampai ayat kelima. 4 sifat orang beriman. Kemudian setelah itu, Allah menjelaskan 2 sifat orang kafir. 4 sifat orang beriman, 2 sifat, 2 ayat, 4 ayat yang menjelaskan sifat orang beriman, 2 ayat menjelaskan sifat orang kafir. Setelah itu menjelaskan sifat orang munafik dalam 13 ayat. Jadi jauh lebih banyak. Karena betapa bahayanya kemunafikan terhadap Islam dan kaum muslimin. Penjelasan Allah tentang sifat-sifat orang munafik jauh lebih banyak daripada sifat orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Karena bahaya mereka lebih besar terhadap Islam. Dan Allah mengatakan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di bagian neraka yang paling bawah. Ya. Tapi itu maksudnya orang-orang munafik yang kafir, munafik besar. Ada yang disebut nifak asgar, nifak kecil. Yaitu nifak amali, nifak dalam perbuatan, kemunafikan dalam perbuatan. Contohnya, seperti yang disabdakan Nabi SAW, arba'un. Man kunna fihi kana munafikan khalisan. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Ada 4 perangai. Ada 4 perangai. Siapa yang memiliki semuanya, dia munafik murni. Dan siapa yang memiliki salah satu darinya, maka dia memiliki bagian dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Apa saja 4 itu? Yang pertama, idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Wa idza hadatha kadzab. Kalau dia berbicara, maka dia berdusta. Wa idza ahada ghadar. Kalau dia berjanji, dia tidak menunaikan atau dia mengingkari. Wa idza khasama fajar. Kalau dia berselisih, dia berlaku curang. Misalkan dalam peradilan, dia berlaku curang asalkan menang. Maka ini semuanya adalah sifat-sifat kemunafikan kecil. Artinya ada pada diri seorang muslim, itu adalah dosa besar, tapi tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Tidak menyebabkan dia sampai kafir. Iya. Pelajaran terakhir jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini. Tadi sudah kita jelaskan juga, cuma ingin kita tekankan lagi. Bahaya menyakiti kaum muslimin itu adalah sifat orang-orang munafik. Itu adalah sifat orang-orang munafik yang juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Ali Imran ayat 120. Surat Ali Imran ayat 120. Ini sifat orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Apa kata Allah? Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, afwan, kalau kalian mendapatkan keburukan, maka mereka bergembira. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Kalau kalian ditimpa keburukan, maka mereka bergembira. Kalau kalian ditimpa keburukan, maka mereka bergembira. Afwan, awal ayatnya adalah intamsaskum hasanatun tasukhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka bersedih hati. Intamsaskum hasanatun tasukhum. Kalau kalian mendapatkan kebaikan, maka mereka bersedih hati atau mereka merasa susah. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Dan kalau kalian ditimpa keburukan, maka mereka senang. Ini sifat orang munafik. Suka menyakiti kaum muslimin, suka melihat kaum muslimin tertimpa keburukan, dan suka melihat agama Allah Azza wa Jalla dikalahkan, tidak ditegakkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita jalan selamat dari orang-orang munafik tersebut. Wa in tasbiru taqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka, makar-makar mereka, konspirasi mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Jadi jemaah sekalian, enggak usah terlalu khawatir. Mereka punya konspirasi, mereka punya makar-makar, mereka punya rencana-rencana jahat. Yang perlu kita khawatir adalah kitanya enggak sabar dan enggak bertakwa. Karena kalau kita sabar dan bertakwa, semua tipu daya mereka tidak akan membahayakan kita. Jadi jemaah sekalian, ada orang-orang munafik, dia mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi dia menginginkan keburukan untuk kaum muslimin. Tapi dia tidak pingin melihat agama Allah ditegakkan. Malah dia pingin membangkitkan kekufuran yang sudah terkubur. Contoh tadi, pingin membangkitkan PKI, komunisme. Kalau dia mengaku Muslim, maka dia munafik. Kalau dia masih mengaku Muslim, maka dia munafik. Sebenarnya, bukan itu yang kita khawatirkan. Karena memang orang-orang munafik dan orang-orang kafir, ya memang begitu kerjanya. Dia akan terus berusaha memudaratkan kaum muslimin. Yang perlu kita khawatirkan adalah kitanya tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kitanya tidak sabar menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan. Tidak sabar dalam ketaatan, tidak sabar menjauhi larangan Allah. Sehingga Allah tidak menolong kita. Itu yang perlu kita takutkan jemaah sekalian. Itu yang perlu kita takutkan. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan kamu bertakwa, maka tipu daya mereka, makar-makar mereka, konspirasi mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Jadi ini kunci utama. melawan semua orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bersabar memegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kan jemaah sekalian, sebaik-baik cara menghadapi komunisme dan usaha-usaha gerakan untuk membangkitkannya adalah dengan tauhid dan dengan sunnah, dan mengajak manusia kepada ilmu, menyebarkan ilmu seluas-luasnya, ilmu tauhid dan sunnah. Ini adalah cara yang terbaik, karena ini senjata yang paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Walhamdulillah, dengan ini selesai bab yang ke-14. Masya Allah, tinggal sedikit lagi, tinggal berapa? 50 berapa ya? Bagaimana cara berbakti dan menyikapi perbuatan orang tua yang telah berbuat syirik? Ana sebagai anak sudah berusaha mendakwahi orang tua dengan menyetel kajian-kajian tentang apa itu syirik dan bahaya-bahayanya bagi orang yang berbuat syirik. Namun orang tua tidak menganggap bahwa itu perbuatan syirik, karena dalam amalannya berupa ayat-ayat Al-Quran. Ana meyakini bahwa perbuatan syirik, karena dulu saat ana belum mengenal sunnah, pernah mengikuti perguruan itu dan diberi amalan-amalan tersebut. Di dalamnya, amalannya diawali dengan bertawassul kepada orang-orang yang dianggap saleh, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ana mohon nasihatnya. Yang pertama, teruslah berdakwah. Dan berdakwah kepada orang tua adalah sebesar-besar bakti anak kepada orang tua. Teruslah berdakwah. Dan dakwah itu ibadah. Dakwah itu ibadah. Sehingga dakwah itu berakhir dengan kematian kita. Karena ibadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Atau orang yang kita dakwahi sudah wafat. Maka gak mungkin lagi bisa berdakwah kepadanya. Sebagaimana insyaAllah kita akan bahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi pamannya Abu Talib sampai diranjang kematiannya. Sampai detik-detik Abu Talib mau mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mendakwahinya. Ya, jadi jangan kita katakan saya sudah sampaikan belum juga mau menerima, terus menyampaikan. Yang kedua, tingkatkan kualitas ilmiahnya. Mungkin orang tua kita belum paham, karena mungkin dari sisi ilmiah masih belum meyakinkan. Dari sisi ilmiah belum meyakinkan. Atau belum bisa membantah syubhat-syubhatnya. Apalagi cuman melalui kajian. Mungkin ustaz yang menyampaikan kajian, ya bukan bermaksud membantah syubhatnya. Itu pun kalau orang tua mendengarkan. Jadi seharusnya lebih baik lagi kita tingkatkan kualitasnya, kalau bisa kita sendiri yang menyampaikan, yang bisa membantah syubhat-syubhatnya. Maka disinilah pentingnya ilmu. Iya, disinilah pentingnya ilmu. Jadi, tingkatkan menuntut ilmu sehingga mudah kita membantah syubhat-syubhat tersebut. Ya mungkin diantaranya bisa kita sampaikan kepada orang tua kita yang tertipu dengan amalan-amalan yang kelihatannya berasal dari Al-Quran. Maka kita katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya tenaga dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya ilmu kebal. Padahal beliau hafal Al-Qur'an semuanya dan mengamalkan Al-Qur'an semuanya. Tapi kenyataannya beliau tidak menggunakan ayat-ayat itu untuk mendapatkan ilmu kebal maupun tenaga dalam. Beliau tidak gunakan ayat-ayat itu untuk berlatih ilmu kesaktian, tidak ada. Kalau itu benar, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendahului kita. Kalau kita melakukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lakukan, maka seakan kita mengatakan saya lebih hebat daripada beliau. Saya bisa melakukan sesuatu yang beliau enggak sanggup melakukannya. Ya mungkin itu satu sisi penjelasan. Iya. Jadi ini ditingkatkan dan juga lebih meningkatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla dan takwa kepada Allah agar Allah mengabulkan doa kita. Ya. Ingat, banyak orang tua mendapatkan hidayah disebabkan doa anak. Atau anak berusaha meminta didoakan untuk orang tuanya, seperti yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau terus berdoa supaya ibunya dapat hidayah. Dia dakwahi ibunya enggak mau masuk Islam. Sudah paham ibunya tentang Islam, tapi enggak mau juga masuk Islam. Maka beliau berdoa supaya ibunya dapat hidayah. Dan beliau datang juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Dengan sebab itu ibunya masuk Islam. Iya. Bagaimana hukumnya bila masih mengucapkan lurus dan rapatkan saf? Namun di masjid itu sendiri memang sudah berlaku peraturan protokol kesehatan. Apakah kami sebagai makmum ikut perintah imam sampai yang ada pada keterangan hadis? Karena ada ustadz-ustadz ahlus sunnah yang mengatakan bahwa hukumnya wajib mengikuti imam dengan lurus dan rapatnya saf. Yang pertama jemaah sekalian, mayoritas ulama besar di abad kita ini, kalau tidak mau dikatakan semuanya, ya sebut saja Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Arab Saudi, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Soleh Al-Fauzan, Syekh Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, dan banyak lagi ulama-ulama besar masa ini berfatwa untuk tidak merapatkan saf agar terhindar dari wabah virus corona. Apakah kita lancang mengatakan ulama-ulama tersebut menyelisihi dalil? Tidak menyelisihi dalil. Kitanya enggak tahu dalil mereka. Kitanya enggak tahu dalil mereka. Enggak belajar. Lalu lancang mengatakan mereka menyelisihi dalil. Kita harus ikut dalil. Enggak boleh ikut ulama tersebut. Ini ucapan yang terlalu lancang kepada para ulama. Enggak ngerti mereka dalilnya. Dalilnya sangat banyak. Mungkin di kesempatan lain saya bahas. Ini saya lihat sudah pada mengantuk ini soalnya. Saya bahas panjang lebar nanti enggak paham malah. Insyaallah kita bahas di kesempatan lain. Ya. Jadi itu ada dalilnya. Mungkin satu dalilnya saja jemaah sekalian. Dalil bersifat umum. Dalil bersifat umum. Menjaga jiwa kaum muslimin. Itu perintah syariat. Menjaga jiwa kaum muslimin adalah perintah syariat. Tidak memudaratkan diri dan tidak memudaratkan orang lain. Ini ajaran Islam yang asasi. Hifdzun nafs, menjaga jiwa dan menghindarkan diri dari kemudaratan dan memudaratkan orang lain. Tentu enggak perlu kita sebutkan lagi dalil-dalilnya, sudah jelas. Sampai ada kaidah yang berasal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain dan tidak boleh saling menimpakan bahaya. Ya bisa jadi antum ke masjid bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena membahayakan diri dan orang lain. Hati-hati. Ini dalil bersifat umum. Dan juga ada dalil-dalil kias dan lain-lain. Banyak dalilnya. Jadi ulama berfatwa enggak sembarangan. Terlalu lancang kalau kita mengatakan ulama enggak punya dalil. Atau menyelisih salaf. Itu sangat lancang kepada para ulama. Tidak menghormati dan memuliakan para ulama. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, ini termasuk perkara ijtihad dalam memahami dalil. Ya bisa saja, kalau ada orang yang mau tetap berpegang teguh dengan hadis-hadis sesuai nas, apa namanya, teksnya. Karena sampai disitulah ijtihadnya memahami. Tetap menerapkan hadis-hadis sesuai teksnya, walaupun dalam kondisi seperti ini. Maka ini disebut perbedaan ijtihad dalam memahami dan mempraktikkan dalil. Maka ketahuilah, yang ingin saya ingatkan di sini, kaidah ahlus sunnah, prinsip ahlus sunnah, dalam permasalahan ijtihad, dalam permasalahan ijtihad adalah tidak saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, tidak saling menganggap ahlul bid'ah atau membid'ahkan saudaranya, dan tidak saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa karena perbedaan seperti ini lalu dia memusuhi saudaranya, dia termasuk orang yang memecah belah ahlus sunnah dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, dia menyelisihi prinsip ahlus sunnah. Yang pertama, dia menyelisihi prinsip ahlus sunnah. Di antara referensi, bacalah kitab Syarah Al-Usulus Sittah. Pada syarah prinsip yang kedua, usul yang kedua, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Untuk baca di akhir syarah prinsip yang kedua, beliau menyebutkan termasuk prinsip ahlu sunnah, usul ahli sunnah adalah tidak saling menyesatkan, menjaga ukhuwah dalam permasalahan ijtihad. Jadi orang yang tidak menjaga hubungan baik karena persoalan ijtihad, dia menyelisihi usul ini, menyelisihi jalan salaf. Dia bukan pengikut ahlus sunnah, walaupun dia seakan-akan, wah, kita harus ikut dalil, jangan ikuti ulama, jangan ikuti pemerintah, seakan-akan dia yang di atas kebenaran. Tapi dengan sebab itu kemudian dia memusuhi saudaranya, justru dia yang menyelisihi sunnah, menyelisihi prinsip sunnah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, yang memecah belah antara ahlus sunnah, memecah belah antara ahlus sunnah. Jadi dia melampaui batas kalau seperti itu. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini perbedaan pendapat yang berasal dari ijtihad. Beda dengan permasalahan-permasalahan yang ulama telah sepakat. Usul bukan berasal dari ijtihad. Seperti masalah-masalah tauhid, masalah akidah secara umum, itu kita enggak boleh berbeda pendapat. Yang beda pendapat kita musuhi. Seperti kita memusuhi Syiah, memusuhi Jahmiyah, memusuhi Khawarij. Ini bukan dalam bab itu kita berbeda pendapat ini. Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Oleh karena itu, kembali kepada pertanyaan, jadi imam, kalau sudah seperti itu, di masjid, ya, contohnya di masjid ini ya, kita menerapkan seperti yang difatwakan para ulama, dan seperti yang diatur oleh pemerintah. Maka imam tidak perlu mengatakan rapatkan saf, tapi cukup luruskan saf. Jadi imam tidak perlu mengatakan rapatkan saf, cukup luruskan saf. Iya. Kalau imam mungkin enggak sengaja karena sudah terbiasa dia mengatakan rapatkan saf, ya enggak perlu kita mengikutinya. Dia saja enggak sengaja. Jadi tetap kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ini juga perlu kita khawatirkan, kalau kita menyelisihi protokol pemerintah, ini juga bisa masuk dalam pelanggaran yang lain, ya, menentang pemerintah dalam hal penjagaan terhadap kaum muslimin. Ya, hanya saja jemaah sekalian, tetap saja ini termasuk masalah ijtihad dalam memahami dalil-dalil, sehingga tidak dibangun di atasnya permusuhan dan saling benci sesama ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.